muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jal, karena dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan beragama ini dengan baik, sesuai insyaallah dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, merupakan suatu nikmat besar yang Allah karuniakan kepada umat manusia adalah nikmat rasa aman dan kecukupan dalam pangan. Allah Subhanahu wa taala kata syita'i was-saif. Kebiasaan mereka adalah rihlah, perjalanan jauh pada musim syita, musim dingin, was-saif dan musim panas. Mereka biasa dagangan mereka. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka ibadahilah Rabb rumah ini, yakni Al-Ka'bah. Kalian telah diberi oleh Allah Azza wa Jal nikmat, maka ibadahilah Allah Azza wa Jal Rabb rumah ini. Jangan ibadah kepada yang lain. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan, kecukupan pangan mereka dari rasa lapar. At'amahum min ju', memberikan kepada mereka kecukupan pangan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada mereka keamanan dari rasa takut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat-ayat tersebut Allah Azza wa Jal mengingatkan kepada kita nikmat besar itu berupa kecukupan pangan dan rasa aman. Allah karuniakan kepada mereka. Ini dua nikmat yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Seandainya kedua nikmat itu tidak ada, hancurlah suatu masyarakat. Salah satu dari keduanya tidak ada, juga manusia akan sangat kerepotan. Mereka ada dan memiliki pangan yang cukup, tapi tidak aman. Bagaimana rasanya? Dan mereka memiliki keamanan, tapi tak punya pangan. Bagaimana rasanya? Nah, Allah lah yang mencukupi manusia pada dua keadaan ini. Rasa aman Allah berikan, kecukupan pangan pun Allah berikan. Nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jal. Nikmat yang banyak manusia lalai, lupa, dan kadang kurang menyadari karena terlena dengan berbagai hal yang menyibukkan mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kedua nikmat tersebut Allah Azza wa Jal akan berikan kepada manusia ketika mereka taat, ketika mereka beramal soleh. Itu merupakan suatu janji dari Allah Azza wa Jal yang Allah Azza wa Jal telah sebutkan sebagaimana dalam ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Azza wa Jal menjanjikan kepada alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, bahwa Allah Azza wa Jal akan menjadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi, menjadi khalifah yang mengatur orang-orang yang berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Azza wa Jal menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah Azza wa Jal akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridai untuk mereka, yaitu Islam. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Azza wa Jal akan memberikan rasa aman setelah rasa takut mereka. Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yushriku nabi syai'a, mereka tidak menyekutukan denganku suatu apapun, dan siapa yang kufur setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal menjamin datangnya nikmat besar, yaitu keamanan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Allah Azza wa Jal menjanjikan keamanan untuk mereka, dan bahkan menjanjikan untuk mereka sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang berkuasa di muka bumi. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah kalau begitu kunci untuk mendapatkan nikmatul aman, nikmat keamanan. Dan Allah Azza wa Jal juga menyebutkan di dalam ayat yang lain tentang nikmat kecukupan, kecukupan pangan, keberkahan langit dan bumi Allah keluarkan. Keberkahan langit dan bumi Allah Azza wa Jal keluarkan untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, tentu kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan, minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka ternyata mendustakan, fa akhadnahum, maka kami menghukum mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dengan takwa, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan keberkahan langit dan bumi. Allah akan berikan kepada mereka kecukupan, sehingga mereka akan menjadi suatu masyarakat yang kaya, masyarakat yang tidak memerlukan kepada orang lain menengadahkan kedua tangannya meminta-minta, tidak. Allah akan berikan kecukupan kepada mereka. Nah, ini kunci untuk mendapatkan kecukupan pangan. Sehingga kalau begitu, suatu masyarakat apabila mendambakan kecukupan pangan dan mendambakan keamanan, ketentraman, maka kuncinya adalah beriman dan bertakwa, beramal saleh. Pasti Allah berikan. Karena keamanan berasal dari Allah, kecukupan pangan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberikan kepada mereka kecukupan pangan dari rasa lapar, dan memberikan rasa aman dari rasa takut mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Bila itu yang Allah sebutkan, itu yang Allah tunjukkan kepada kita, maka kita selaku umat Islam mesti beriman dan yakin sepenuhnya. Beriman dan yakin sepenuhnya. Kita tidak perlu khawatir. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyelisihi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi ketika seorang itu merasa beriman, merasa bertakwa, dan ternyata tidak mendapatkan kecukupan pangan dan rasa aman, maka curigailah ketakwaannya, curigailah imannya. Jangan bersuudzon kepada Allah, karena Allah tidak akan menyelisihi janji. Mungkin iman kita yang kurang benar, ketakwaan kita yang kurang sungguh-sungguh, amal saleh yang kita merasa melakukannya barangkali ternyata bukan amal saleh. Untuk itu koreksi diri-diri kita. Lihat diri-diri kita. Apakah sudah benar iman kita dan ketakwaan kita? Sudahkah amal yang kita lakukan benar-benar saleh? Kalau memang sudah benar dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amalan yang benar, iman yang benar, pasti Allah akan berikan dua nikmat itu. Dua nikmat itu tidak diperoleh oleh seseorang dengan pangkat, dengan titel, dengan tingginya pendidikan seseorang, dengan keahliannya dalam suatu bidang, dengan kepandaiannya dan pengalamannya. Tidak. Allah berikan itu semuanya bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Kalaupun Allah berikan kepada orang kafir, itu adalah istidraj. Istidraj untuk mereka. Dan mereka tidak akan pernah merasakan keamanan. Rasa takut tetap ada pada mereka. Berbeda dengan kaum muslimin, kaum mukminin. Allah Azza wa Jal akan memperoleh, Allah Azza wa Jal akan memberikan kenikmatan tersebut sehingga kaum muslimin memperolehnya dari Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Tapi ketika kaum muslimin atau ketika suatu umat sudah melalaikan amal solehnya, sudah mulai turun keimanannya, maka seiring dengan itu rasa aman mulai hilang. Seiring dengan itu kecukupan pangan pun semakin menurun. Dan bisa jadi Allah Azza wa Jal menghukum mereka sampai tidak adanya rasa aman dan sangat kurang dalam pangan sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jal atas hilangnya iman dan takwa. Lihatlah pelajaran yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam ayat-ayatnya. Bagaimana suatu kaum Allah hukum dengan hilangnya kedua nikmat itu ketika mereka mulai kufur terhadap Allah Azza wa Jal. Wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Wa daraballahu, dan Allah Azza wa Jal memberikan suatu permisalan, qaryatan, suatu penduduk negeri, suatu negeri, kanat aminatan mutmainnah, dahulu negeri itu aman, tentram, ya'tiha rizquha, rizki negeri itu datang dari berbagai tempat, begitu banyak datang mencukupi mereka rizki itu. Fakafarat bi'an umillah, lalu penduduk negeri tersebut kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jal. Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah Azza wa Jal merasakan kepada mereka pakaian kelaparan. Libasal ju' disebut pakaian kelaparan karena suatu kelaparan yang menyelimuti mereka, umum terjadi pada mereka. Wal khauf, dan rasa takut. Bima kanu yasnaun, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Pelajaran yang Allah sebutkan dalam ayat ini bagi kita semuanya, Allah berikan suatu permisalan. Qaryatan kanat aminatan mutmainnah, suatu negeri yang dulu aman tentram. Disebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud adalah Makkah. Dahulu Makkah suatu tempat yang aman. Makkah, disitulah Baitullah. Disitulah putra Nabi Ibrahim Ismail tinggal. Disitulah haji kaum muslimin. Nabi Ibrahim pun datang ke sana membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim menempatkan putranya di sana. Jadilah penduduk yang mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Dari waktu ke waktu, sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka di waktu itu, di zaman-zaman sebelumnya, merasakan amannya Makkah. Suatu tempat yang luar biasa. Seseorang yang mendapatkan pembunuh saudaranya sendiri di Makkah, di Baitullah, dia tidak berani untuk melakukan balas dendam. Tidak tergerak untuk melakukan balas dendam. Karena di tempat yang aman. Di Baitullah. Rasa aman yang luar biasa. Sangat mengherankan. Di kota Makkah tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kecukupan pangan di tempat itu pun Allah berikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Quraisy yang tadi kita baca. Padahal tempat itu adalah tempat yang tandus, gersang. Tapi kata Allah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizki datang ke tempat mereka. Dari berbagai negeri. Sehingga di tempat itu mereka sangat cukup dalam bab pangan. Ya. Tapi kedua nikmat itu Allah cabut dari penduduk negeri tersebut. Ketika datang kepada mereka nikmat Allah Azza wa Jal, yaitu diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka justru mengkufurinya. Fakafarat bi'an'umillah. Mereka mengkafiri nikmat-nikmat Allah. Datang kepada mereka seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah. Dia bukan orang asing bagi mereka. Dia orang yang sangat mereka kenal. Mereka mengenal karakter, pribadi, sifat, akhlak Rasulullah dengan sangat mengetahui bagaimana jujurnya, bagaimana baiknya akhlak beliau, bagaimana amanahnya, sangat mereka kenal. Tapi ketika dia dipilih oleh Allah Azza wa Jal, karena orang yang terbaik, dipilih sebagai seorang nabi, seorang rasul, malah kemudian mereka mengkufurinya. Sungguh aneh. Mereka justru mengkufurinya. Sungguh aneh. Mereka tidak bisa dan tidak berani menuduh Muhammad sebagai pendusta dalam bab muamalah di antara manusia. Dan tidak bisa mengatakan Muhammad berdusta dalam bermuamalah di antara manusia. Tapi mereka mengatakan Muhammad berdusta atas nama Allah. Aneh. Apakah seorang yang tidak berani dusta atas nama manusia, berani kemudian berdusta atas nama Allah? Inilah kondisi orang-orang Quraisy ketika itu. Allah berikan kepada mereka nikmat besar yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi, supaya muncul di tengah-tengah mereka dari orang Yahudi. Sampai mereka rela berhijrah dari tempat-tempat jauh ke Madinah demi munculnya seorang nabi, seorang rasul dari mereka. Nikmat ini ternyata Allah berikan kepada orang Quraisy dengan munculnya seorang nabi di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak mensyukurinya. Padahal ini yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Justru mereka mengkafirinya. Maka Allah Azza wa Jal mencabut dua nikmat tersebut. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Yang sebelumnya Allah katakan at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah cukupi pangan mereka, Allah berikan keamanan mereka, maka Allah Azza wa Jal mencabut keduanya, sehingga Allah Azza wa Jal merasakan kepada mereka libasal khauf wal ju', rasa takut dan rasa lapar. Dan kita lihat dalam sejarah bahwa setelah mereka kufur terhadap Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dari waktu ke waktu musibah menimpa mereka, peperangan-peperangan yang menghabisi nyawa dan harta mereka. Rasa aman tiada, rasa lapar pun akhirnya datang membuat mereka kesusahan. Suatu pelajaran penting bagi sebuah umat agar mengambil ibrah, agar mengambil pelajaran dari apa yang Allah sebutkan. Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan suatu kisah yang lain. Penduduk suatu negeri, yaitu negeri Sabak. Laqad kana li Sabain fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Sabak, di tempat-tempat tinggal mereka ada suatu tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Dua kebun di kiri kanan mereka. Hidup makmur. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Suatu negeri yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim. Wa badalnahum bi jannatayhim. Jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Allah mengatakan fabaddalnahum bi jannataihim, maka kami ganti dua kebun mereka yang sebelumnya kebun yang begitu menghasilkan buah-buahan sehingga kehidupan mereka makmur. Karena mereka fa'aradu, berpaling, iman mereka tinggalkan. Fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim. Akhirnya kami mengirimkan kepada mereka suatu banjir yang sangat kuat. Wabaddalnahum bijannataihim, dan kami ganti dua kebun mereka, jannataini, dua dengan dua kebun yang lain, zawatai ukulin khamtin, yang hanya memiliki buah-buah yang sedikit, wa syai'in min zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil, dan pohon asl yang tidak berbuah dan sedikit dari sidr. Ya. Zawati ukulin khamtin wa syai'in wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal mujazi illa al-kufur. Ahibati fillah rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pelajaran yang lain yang perlu kita ambil darinya pelajaran. Allah Azza wa Jalla memberikan suatu nikmat besar kepada kaum Sabak sehingga mereka berkecukupan dalam bab pangan, rezeki. Mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi karena apa? Karena fa'aradu, mereka berpaling dari keimanan. Maka Allah Azza wa Jal akhirnya mengganti nikmat itu dengan malapetaka dan bencana yang besar, banjir yang begitu kencang mendatangi mereka sehingga kebun-kebun mereka hancur, dan berikutnya tumbuh kebun yang lain yang Allah sebutkan memiliki ukulin khamtin, artinya pohon-pohon yang berbuah pahit. Ukulin khamtin, yang memiliki buah-buah yang pahit. Wa asl, nama sebuah pohon, dan syai'in min sidrin qalil, sedikit dari pohon sidr. Allah Azza wa Jalla mengatakan zalika jazainahum bima kafaru, hal itu kami berikan kepada mereka sebagai balasan dengan sebab kekafiran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan kami tidaklah menjatuhkan hukuman kecuali kepada mereka orang-orang yang sangat kafir. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini sebagaimana ayat sebelum-sebelumnya jadi pelajaran penting bagi umat, bagi mereka yang ingin mendambakan suatu keamanan dan kecukupan. Kalau mereka ingin, maka jaga iman dan takwa. Tapi kalau mereka tidak menjaga iman dan takwa, maka tinggal menanti hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu bahwa Allah Azza wa Jalla lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin, tidaklah Allah akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sehingga mereka merubah sendiri apa yang ada pada mereka. Yani ketika mereka sebelumnya dapat nikmat-nikmat itu, kemudian nikmat itu hilang, maka itu sebab perbuatan mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah merubah apa yang ada pada suatu kaum, kondisi suatu kaum, keadaan suatu kaum, Allah tidak akan rubah sampai mereka sendiri yang merubah. Sehingga sekali lagi curigailah ketakwaan kita, keimanan kita. Ketika rasa aman mulai hilang, kecukupan pun berkurang. Curigai iman kita, agama kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus senantiasa melihat sesuatu dari sudut pandang agama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan mukjizat yang banyak, di antaranya makanan yang sedikit bisa mencukupi sekian banyak orang. Pada kejadian perang Khandaq, seorang sahabat hanya memiliki satu tungku makanan. Ternyata mencukupi sekian banyak sahabat yang ikut menggali parit. Makanan itu tidak berkurang sedikit pun, sementara semua sahabat kenyang. Ya, dari mana itu? Itu perkara gaib. Allah Azza wa Jalla memperbanyak sesuatu yang sedikit dengan kekuasaannya. Maka sekali lagi, kembali kepada iman dan takwa. Harus kita perkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu Allah Azza wa Jalla akan mengaruniakan kepada kita nikmat keamanan dan kecukupan. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kita yang hidup di masa-masa ini merasakan berbagai hal yang membuat kalbu kita semakin sedih dan gelisah. Rasanya hidup tidak tentram dan tidak aman. Muncul berita mengancam, muncul berita mengancam. Sehingga kondisi umat selalu dalam keadaan takut dan khawatir. Ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada ajaran agama kita. Ketika rasa aman mulai hilang, itu seiring dengan berkurangnya iman dan takwa. Bila umat kita mulai merasakan ketidakamanan, berarti keimanan pun semakin berkurang. Berarti di sana ada kemaksiatan-kemaksiatan yang semakin banyak. Bahkan mungkin kekafiran, kesyirikan, bid'ah, dan lain-lain dari berbagai macam maksiat. Ingat, apa yang tadi kita sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran menjadi pegangan kita selaku seorang muslim. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, umat ini mesti mengoreksi agama mereka. Umat ini mesti melihat dan introspeksi diri. Melihat ketakwaan mereka, keimanan mereka. Jangan merasa sudah beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Tetap diperbaiki yang kurang. Dan lihatlah pula kesyirikan dan kekufuran. Ternyata kalau kita perhatikan begitu banyak menyebar. Banyak sekali kesyirikan, semakin hari semakin bertambah. Ketika ada suatu musibah, bukannya kembali kepada Allah, tapi justru bertambah syiriknya. Ikhwan fillah rahimakumullah, selaku seorang muslim, kenapa kita tidak melihat hal tersebut dengan kacamata agama kita? Berbagai kesyirikan yang menebar di mana-mana. Ini melemahkan umat ini. Ini merupakan sebab utama yang membuat orang-orang jahat semakin berani. Yang membuat mereka semakin kuat. Sehingga menyebar teror terhadap kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau umat ini terus dalam kondisi yang semakin menurun keagamaannya, imannya, takwanya, tauhidnya, sunnahnya, maka na'udzubillah, rasa takut itu bukan lagi mengancam, tapi bisa jadi betul-betul yang dikhawatirkan terjadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka untuk itu kita wasiatkan pada diri-diri kita dan kita semua selaku muslimin di negeri ini agar benar-benar memperbanyak taqarrub kepada Allah Azza wa Jal dan meningkatkan iman dan takwa. Bukan hanya ditingkatkan jumlahnya, tapi kualitasnya. Kalau ibadah semakin ditambah, tapi tidak sesuai sunnah, mau menambah iman, tapi dengan cara yang salah, maka tidak lain kecuali menambah jauh dari ajaran agama. Maka perbaiki kualitas iman kita. Belajar tauhid yang benar. Pelajari makna la ilaha illallah dengan benar. Amalkan. Apa syarat-syarat la ilaha illallah agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Pelajari pembatal-pembatal keislaman agar kita tidak terjerumus pada pembatal-pembatal keislaman tersebut. Pelajari sunnah-sunnah Nabi. Lakukan dan amalkan sunnah-sunnah Nabi dalam segala praktek-praktek ibadah kita. Sesuaikan dengan Nabi, solat kita, puasa kita, haji kita, zikir kita, segala praktek keagamaan kita sesuaikan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat penting. Perbaiki kualitas, kualitas iman, kualitas takwa kita. Benarkan yang keliru, sesuaikan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya, maka kewibawaan umat akan kembali, keamanan akan dirasakan. Yang takut bukan orang Islam, tapi musuh Islam. Lihatlah apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengabarkan tentang suatu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, yaitu bahwa musuh-musuh beliau sudah ketakutan. Ya. Kata beliau SAW, masirata syahr, perjalanan satu bulan sebelum perang mereka sudah takut. Kenapa? Tadi. Ya. Karena kebenaran tauhid, kebenaran iman, keistiqomahan di atas kebenaran tersebut. Sehingga mereka berwibawa. Sebelum perang, satu bulan perjalanan sudah ketakutan musuh. Ya. Jadi, rasa aman yang dirasakan muslimin dan wibawa. Tapi, ketika menyelisih sunnah Nabi, apa kata Rasul? وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Allah jadikan kehinaan dan kerendahan untuk mereka yang menyelisihi perintahku. Untuk mereka yang menyelisihi sunnahku. Betulkah dan terbuktikah sabda Rasul? Kita beriman dan yakin atas kebenarannya. Dan kita pun melihat kenyataannya. Di masa ini begitu banyak orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul. Di masa ini begitu banyak orang yang menyelisihi tuntunan beliau. Dan lihatlah sekarang di mana wibawanya umat Islam. Ya, umat Islam tidak punya wibawa. Rasa takut yang ada pada musuh-musuh umat Islam justru tercabut, sehingga mereka begitu berani terhadap umat Islam. Justru banyak kaum muslimin yang takut kepada selain Islam. Ini kenyataan yang ada sekarang. Ya. Kenapa tadi? Karena menyelisih sunnah Nabi. Sehingga umat Islam walaupun banyak jumlahnya, itu hanya jumlah, tapi kualitasnya, bobotnya tidak ada. Seperti Nabi katakan dalam hadisnya, yaitu Nabi bersabda, tada'a alaikumul umam kama yatada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat akan mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang yang makan mengerumuni tempat makan, tempat makanan dikerumuni, makan bersama. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amin killatina yaumaid, apakah itu disebabkan karena sedikitnya muslimin ketika itu? Nabi katakan, la, antum yaumaidin kasir, kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum guza'un ka guza'is sayl, tapi kalian seperti buih banjir, kotor, ringan, tidak punya bobot, banyak tapi tidak punya kualitas. Ya, itulah kondisi kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi menyebutkan, "Wala yanzi'anna Allahu al-mahabata min suduri aduwikum, wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn." Allah akan cabut rasa takut yang ada pada musuh-musuh terhadap orang Islam. Jadi kalau dulu di zaman Nabi, sebulan sebelum perang mereka sudah ketakutan, sekarang rasa takut yang ada pada orang-orang kafir terhadap muslimin dicabut. Sehingga mereka yang berani dan sangat berani terhadap muslimin, dan sebaliknya muslimin yang sangat takut. Ya. Allah cabut itu. Wala yanzi'anna Allahul mahabata min suduri aduwikum, kewibawaan umat Islam yang ada pada dada-dada orang kafir itu dicabut, sehingga mereka tidak takut terhadap muslimin. Dan Allah akan lontarkan wahan pada kaum muslimin. Apa itu wahan, ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya. Nah, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mereka semakin rendah dan hina. Cinta dunia membuat mereka semakin terlena. Takut mati membuat mereka akhirnya tidak mau berjuang. Rela membela agama ini. Ahibati fillah rahimakumullah. Inilah kondisi umat. Sehingga kaum muslimin di masa-masa ini di negeri kita, ya, yang kita dengar adalah musibah lagi, musibah lagi, musibah lagi. Rasa takut dan terus berjalan kekhawatiran dan rasa takut ini. Bergulir entah sampai kapan dan entah akan terjadi yang mereka khawatirkan atau tidak. Wallahu alam, semoga tidak terjadi. Tabi ahibati fillah rahimakumullah. Khudu hidrakum. Berhati-hatilah. Waspadalah. Khudu hidrakum. Tidak bisa kita diam saja berpangku tangan. Tidak pula bisa kita seolah-olah tidak mau tahu, menutup mata. Tidak. Kita harus berbuat dengan sesuai syariat. Kita harus berbuat memperbaiki akidah umat, memperbaiki akidah kita sendiri, meluruskan, mengikuti sunnah Nabi, bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang benar, mengembalikan kewibawaan umat ini dengan cara itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah hal yang sangat penting bagi kita semuanya, agar Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita nikmat iman, nikmat al-aman, keamanan dan kecukupan. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi kaum muslimin, dan mereka kemudian berbenah, semakin memperbaiki. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada kekurangan maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.